kagahan jeung ayun bayang adiak mairin ka bukit tinggi tinggalkan adiak den sayang untung tabang batang karangga. Kareh basi ba danau singkara untung ko jangi lagi yang dari ulunya indah bulan adi yang denai tinggalkan denai titipkan di ranah minang den datang siang berlawan dan sang kosure rupanya undangan ramu luka batin dan ranya sang sanyo badan denai datang dalam pau dalam hati ko luko tau tan hati nang den larokan bisu akan jadi anak daro paninggalan jeung ayun bayang adiak mairin ka bukit tinggi tinggalkan adiak den sayang untung tabang kini dia batang karangga. Siba danau singkara untung ko jangi lagi yang dari ulunya indah bulan adi yang denai tinggalkan denai titipkan di ranah minang den datang siang berlawan dan sang kosure hati ko luko, pautan hati ko.